dan menyambutmu. Kemenangan semata bagimu. Ya, meski jauh jarak kau dan aku, namun bagiku jamahan tanganmu bersama. Diriku menyayangi sesama.